jarak di antara kita, jauh terpisah di negeri seberang. Namun rinduku tak pernah sirna, bagai kasih seorang ibu. Walau bumi hancur jadi debu, cintaku hanya tetap milikmu. Tak akan goyah dihempas badai, bagai seteguk karang di lautan ini. Nanti di bandara cinta, ku tunggu engkau di sini. Tetapi hanya dalam mimpi engkau kembali. Untuk apa cincin tunangan bila kau pergi tanpa pesan? Sepucuk surat pun tak datang, jangankan belai kasih sayang. Seperti punggung rindukan bulan, cintaku tergantung di awan. Tetap tak akan goyah dihempas badai, bagai seteguk karang di lautan ini. Nanti di bandara cintaku tunggu engkau di sini. Tetapi hanya dalam mimpi engkau kembali.